minta tepuk tangan yang meriah buat Palapa untuk lagu terbarunya. Monggo. Yang tercinta di sanalah dulu aku dilahirkan. Oh priangan penuh dengan pemandangan, hawa sejuk pertanyaan menyegarkan. Walau kini jauh di mata, tetapi tak pernah ku lupa. Tanah tumpah darah tercinta, lembur kuring Priangan. Hey.